Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أخواتي في الله رحمني رحمكن الله جميعا pada hari ini kita duduk di majlis ta'lim, majlis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Majlis inilah yang dimaukan dari hadis Nabi ini, barang siapa yang dia berjalan atau menempuh suatu perjalanan berangkat dari rumahnya menuju ke majlis ini, yaltamisu fihi ilma, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, yaitu ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya menuju surganya. Dan itu adalah cita-cita semua kaum muslimin, semua kaum muslimah, bahwasanya kita ini menginginkan agar kita menjadi penduduk ahlus sunnah atau penduduk ahlul jannah, itu penduduknya surga. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membacakan satu kutaib, yaitu kitab kecil yang berjudul Huququn Da'at Ilaiha Al-Fitrah wa qarratha asy-syari'ah, bahwasanya kitab ini adalah kitab yang berjudul hak-hak yang mana fitrah manusia menyerunya, memerintahkannya, memintanya agar dilakukan hak-hak ini. Wa qarratha asy-syari'ah, dan syariah pun telah menetapkannya, baik di Al-Quran maupun di dalam sunnah nabinya. Kitab ini atau kitab kecil ini dikarang oleh Syekh Al-Fadil Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam kitab ini Islam sebagai agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia, Islam ini memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang namanya keadilan. Hendaknya kita berbuat adil, hendaknya kita berlaku adil. Dan dari sinilah kita fahami bahwasanya kita diminta, kita diperintahkan untuk berbuat adil. Itu adil itu kata para ulama i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah min ghairi ghuluwin wala taqsirin. Ya. Yang namanya keadilan, ya, ini artinya adil itu adalah memberikan setiap yang mempunyai hak sesuai dengan haknya, dengan tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa berkekurangan, ya. Atau memberikan seseorang, ya, atau mendudukkan seseorang, ya, sesuai dengan kedudukannya. Tanzilu kulli dzi manzilah manzilatahu, ya, mendudukkan siapa saja sesuai dengan kedudukannya, ya. Atau pengertian pertama ini lebih gamblang, ya, memberikan setiap yang memiliki hak atau setiap yang mempunyai hak diberikan sesuai dengan haknya tanpa berlebih-lebihan dan tanpa berkekurangan, itu adil namanya. Nah, sekarang bagaimana kita mau adil? Bagaimana kita bisa berbuat adil sedangkan kita belum mengetahui hak-hak orang yang memiliki hak tadi? Hak-haknya para pemilik hak, ada haknya Allah, ada hak nabinya, ada hak kedua orang tua, ada haknya anak-anak, ada haknya keluarga, dan seterusnya dari hak-haknya orang yang memiliki hak kepada kita. Oleh karenanya tidaklah kita bisa berbuat adil melainkan dengan kita terlebih dahulu mengetahui haknya ini. Haknya Allah apa? Hak Rasulnya apa? Ya. Hak kedua orang tua ini apa? Hak anak-anak kita ini apa? Hak suami apa? Hak istri apa? Dan seterusnya. Tidaklah kita akan mampu berbuat adil melainkan dengan kita mengetahui hak-haknya tadi. Dan kita tidak akan memperpanjang penjelasannya, dan kita akan memulai, ya. Kita akan membacanya dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taqdimun, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat atasnya dan mengucapkan salam atasnya dan juga kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya seluruhnya. Wa ba'd, dan setelah itu, fa inna ma'rifata ma lil insani wa ma alaihi min huquqin wa wajibatin lillahi wa li'ibadihi wal 'amalu biha min ahammil muhammad wa aujabal wajibat. Maka sesungguhnya mengetahui apa saja yang berkaitan bagi manusia dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah, dan beramal dengan pengetahuan tadi, ini merupakan perkara yang paling penting dan juga perkara yang paling wajib. Wahadi risalah allati nuqaddimu laha ala sigari hujmiha قد وضعت النقاط على الحروف وبين فيها وبين فيها ما للإنسان وما عليه فجزى الله مؤلفها خير الجزاء ونفع بعلومه. Dan risalah ini, tulisan ini, yang mana yang kami memberikan pendahuluan atau memberikan pembukaan atasnya dari bentuk kecilnya tulisan ini, sungguh aku telah memberikan tanda atas huruf-huruf tersebut dan menjelaskan kepada manusia, wabayyana fiha, dan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam risalah ini, apa saja yang berkaitan dengan manusia tadi. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang yang mengarang kitab ini dengan pembalasan yang sebaik-baik pembalasan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat atas ilmu-ilmunya. Ya, di sini yang memberikan muqaddimah kitab ini adalah Syekh Abdullah bin Jarullah atau bin Jarillah. Di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya sebagian ulama, ya, ini juga meminta rekomendasi, ya, baik tulisan-tulisannya maupun dakwah-dakwahnya maupun perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan dakwah ilallah. Ya. Di sini kita ambil faedah, ya. Para ulama sejak dahulu saling merekomendasikan. Ya. Kalau dilihatnya, ya, muridnya ini sudah layak untuk berdakwah, maka direkomendasikan ini pantas untuk berdakwah. Kalau ada muridnya ataupun ada dari orang-orang yang mengaku dia ini berilmu, tetapi dia tidak pantas untuk berdakwah dikarenakan amal perbuatannya sering berdusta, sering melakukan perbuatan-perbuatan fasik, sering melakukan ini dan itu, maka orang ini belum pantas lagi berdakwah. Dan begitu pula, ya, ulama-ulama hadis dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ketika ada seorang perawi hadis, seorang yang membawakan hadis, maka para ahlul hadis bertanya tentang keadaannya. Apakah dia ini orang yang jujur? Apakah orang ini terpercaya ucapannya? Apakah orang ini amanah dalam ilmunya? Apakah orang ini kuat ingatannya, kuat hafalannya? Maka kalau dijawab ya, maka ulama pun berbondong-bondong mengambil ilmunya dan mengatakan bahwasanya riwayat orang ini adalah riwayat yang sahih. Namun apabila ditanyakan tentang orang ini, yaitu perawi hadis tadi, pembawa hadis tadi, orang ini mudah berdusta, orang ini sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan penipuan ini dan itu, sering melakukan perbuatan-perbuatan fasik, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian orang ini juga lemah hafalannya, orang ini juga tidak pandai dalam menyimpulkan suatu permasalahan agama, orang ini juga berpendapat dalam agamanya sesuai dengan hawa nafsunya, jika menguntungkan dirinya maka dia sampaikan hadis tadi, jika merugikan dirinya maka hadis tadi disembunyikannya. Orang ini senang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, maka orang-orang ini kata para ulama jangan diambil hadisnya, jangan diambil ilmunya. Dikarenakan kalau kita mengambil ilmunya, kita akan mendapatkan kedustaan dari hadisnya tadi, kita akan mendapatkan kelemahan dan kekurangan dari hadisnya tadi, dan membahayakan bagi agama kita. Oleh karenanya para ulama pun berbondong-bondong untuk mencelanya. Jangan kalian ambil ilmu darinya, jangan kalian dekati dia, jangan kalian belajar kepadanya. Dan ini merupakan sunnatullah ya, sunnatullah, yang mana kita sebagai manusia juga di dalam bermuamalah, dalam berhubungan sesama manusia, kita sebagai manusia pasti kita mengharapkan kebaikan darinya, dari orang tadi. Dan kita menginginkan agar dia berbuat baik kepada kita. Nah, ilmu yang namanya tazkiyah atau merekomendasikan bahwasanya ini bagus, dan juga ilmu yang ini melarang atau menjauhkan manusia darinya, atau menyuruh manusia berhati-hati darinya, atau yang namanya al-ilmu al-jarhu wa ta'dil, ilmu yang menyuruh manusia untuk berhati-hati kepadanya, dan ilmu yang menyuruh manusia untuk mendekati dirinya dan mengambil ilmu darinya dan mengambil sesuatu kebaikan darinya, ini juga diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Contohnya, ketika kita mau berobat, maka kita ditunjukkan oleh seseorang yang dia memang sudah berpengalaman atasnya, baik itu dia berprofesi sebagai dokter ataupun perawat ataupun dia merasa sebagai pasien, maka dia pun akan memberikan nasihat kepada kita. Kata dia, kalau kamu mau berobat, jangan pergi ke dokter itu. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Dokter itu dia cuma ingin mencari uang saja. Dokter itu dia sering melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang namanya malpraktek yang dia belum mempunyai ilmunya. Dokter itu senantiasa dia dalam melakukan pengobatannya tidaklah dia menasehati pasiennya dengan lembut. Pak, Bu, kalau Bapak mau sehat, ini loh Bu obatnya. Pak, Bu, kalau Bapak mau sehat atau Ibu mau sehat, ini loh Bu pantangannya. Adapun dokter tadi, dia cuma mengasih resep. Tidak tahu ini untuk obat apa. Tidak tahu pantangannya apa saja. Tidak dikasih tahunya. Kecuali kalau kita menanyakannya, Bu, Pak dokter, Bu dokter, pantangannya apa? Baru disebutkan. Maka kata orang yang jujur tadi, jangan kalian dekati dokter tadi. Berhati-hati dengan dokter tadi. Maka kita pun sebagai orang yang bijak, kita tidak akan mendekatinya. Karena khabarnya tadi dari khabar yang jujur, orang jujur terpercaya sudah. Bahkan dia sendiri pun dokternya. Misalkan. Kemudian dokter yang jujur tadi juga memberitahukan kepada kita, Bapak, Ibu, kalau mau berobat ke dokter ini saja. Karena dokter ini sudah pengalamannya sudah tingkat mancanegara, misalkan. Keilmuannya, Masya Allah. Dia pun dalam menangani pasiennya tidak tergesa-gesa. Langsung memberi ponis, hati-hati Bu, kanker Ibu ini. Padahal cuma benjolan saja. Hati-hati Bu, hati-hati Pak, Bapak ini kena penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak, ya. Tapi dia berhati-hati dokter tadi. Ditanganinya pasien tadi dengan penuh perhatian, dengan penuh rasa ingin menyembuhkan pasien tadi. Ibu, coba sekarang Ibu pergi ke lab ini, cek darahnya ini. Ibu pergi ke sini dan ke sana. Kemudian hasilnya nanti baru kita ketahui setelah semuanya ini Ibu lakukan. Setelah lakukan ke lab ini dan itu, akhirnya ketahuan penyakitnya. Dan dokter ini pun menasihati, Ibu, ini obatnya, Ibu harus makannya setiap hari, jangan sampai tidak makan karena khawatir kembali lagi penyakitnya. Ibu, pantangannya ini dan itu, untuk sementara Ibu berpuasa untuk sementara ibu jangan dahulu mendekati makan-makan ini, subhanallah ya. Kalau ada dokter-dokter yang seperti ini, kita sebagai orang yang bijak pasti kita akan senang ya, dengan perhatian sang dokter tadi. Dan begitu juga di pasar misalkan ya. Ada yang seorang penjual senang menipu, ada seorang penjual senang berdusta. Kalau dilihatnya misalkan kita ini orang baru di daerahnya ya, misalkan kita ini orang Banjar pergi ke Jawa makan di pasar, padahal ya, harga biasanya itu kalau orang nongkrong makan ya sekitar 10 ribuan satu porsi. Tapi karena kita orang baru, tak lupa lagi nanya berapa satu porsinya. Setelah makan kita tanya, berapa pak, berapa bu? Oh, 50 ribu saja. Ini ya, orang-orang seperti ini yang senang menipu dan senang berdusta, senang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka kita sebagai orang bijak ya, kita harus menjauhinya ya. Dan orang pasar tadi pun yang jujur pasti akan beritahukan kepada kita, bu jangan makan di situ loh, pak jangan makan di situ. Kenapa pak? Kenapa bu? Karena orang itu sering melakukan penipuan. Ya. Jadi ibu makan di tempat itu saja loh, samping dia. Ya. Kenapa pak? Karena orang itu jujur bu, terpercaya bu, amanah. Bahkan dia pernah melihat orang ketinggalan misalkan HP, ketinggalan dompet. Subhanallah, ketika orang tadi mencari ke warungnya tadi, dia kembalikan utuh. HP-nya utuh, dompetnya pun utuh, tidak berkurang sepeser pun uangnya. Nah, yang menjadikan bahan timbangan kita ini permasalahan dunia. Ini permasalahan apa? Dunia. Di dunia saja kita berhati-hati dalam bermuamalah, agar apa? Kita tidak terkena mudaratnya, tidak terkena kejelekan dari orang-orang tadi, sehingga menyelamatkan kita ketika kita hidup di dunia. Nah, apalagi permasalahan akhirat, sudah sepantasnya kita ya, sebagai orang yang mengaku dirinya ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku dirinya ini berdasarkan pemahaman sunnah-sunnah nabinya dan berada di atas jalan sesuai dengan pemahaman nabinya ini, maka sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin, terlebih lagi sebagai ahlus sunnah, mencari siapa saja orang yang berhak kita ambil ilmunya karena kejujurannya kepada Allah, karena amanahnya dalam dakwah ini. Dan kita juga sudah sepantasnya menjauhi orang-orang yang mengatasnamakan dakwah. Dia mencari penghidupan di dakwah, tidak segan-segan untuk menjual agama ini dengan sepeser harga uang, sepeser emas, sepeser barang-barang yang lainnya, sebuah rumah, sebuah mobil, dan seterusnya. Kita sudah sepantasnya termasuk orang yang berhati-hati di dalamnya. Dan di sini, ya, dalam kitab ini kita ambil faedah, ya, bahwasanya Syekh Abdullah bin Jarullah atau bin Jarillah ibn Jarillah ini merekomendasikan kepada kita, mentazkiyah kepada kita, bahwasanya Asy-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, terutama dalam kitab ini memang pantas untuk diambil ilmunya. Ya. Kita lanjutkan, ya, muqaddimah Syekh Abdullah ini. Fa hammul huququ haqqullah ta'ala bi mahabbatihi. Maka kata Syekh Abdullah, maka yang paling penting dari hak-hak tersebut adalah haknya Allah Ta'ala, ya, bimahabbatihi, dan kita sudah mengetahui, ya, yang namanya cinta, ya, ini, ya, sesuatu yang terdiri dari lima kata, C, I, N, T, dan A. Ini kata Ibnul Qayyim, mahabbah atau yang namanya cinta ini adalah sesuatu yang sulit untuk diberikan definisi. Ya, sesuatu yang sulit untuk diartikan. Apa sih makna cinta? Yang jelas, ya, cinta tadi adalah amalan hati yang akan membuahkan amalan secara lahiriah. Ya. Amalan hati kita yang akan menghasilkan atau membuahkan amalan yang tampak nantinya dari lisan kita kah, dari perbuatan-perbuatan kita kah, dan seterusnya. Ya. Dan sudah kita ketahui, ya, hampir semua manusia, ya, sudah mengetahui tentang kata cinta ini. Dan di sini, ya, cinta ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan perlu kita ketahui, ya, yang namanya cinta itu juga termasuk ibadah. Loh, kok bisa Ustaz? Padahal cuma cinta saja, kok bisa masuk ibadah? Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Katakan, ya, kalau kalian cinta kepada Allah, wahai Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya bah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Ya. Dan juga, ya, kita ketahui bahwasanya yang namanya cinta ini, ini merupakan tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang mana kalau hamba tadina dia ini nah mencintai Allah, maka dia pasti akan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Dan dia akan mengaku bahwasanya dirinya ini adalah ahlus sunnah, orang-orang yang mencintai sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah. Nah, itu kalau definisi cinta, ya. Dan di sini, ya, bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, membagi cinta itu, Imam Ibnul Qayyim membagi cinta itu ada 4 macam. Yang pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, bahwasanya Al-Imam Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh yang mengarang kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, beliau berkata, mahabbatullah, yang namanya cinta kepada Allah, adalah pokok agama Islam. Yang berporos di atasnya adalah roja ataupun harapan kepadanya. Maka dari sini kita ketahui, ya, kalau cinta ini sempurna, cinta kepada Allah ini cinta yang sempurna, maka sempurna pulalah tauhidnya, ya, sempurnalah Islamnya, ya, karena Islam ini adalah agama tauhid, ya. Islam ini adalah agama yang mengesakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ya, seseorang, ya, yang dia mengatakan bahwasanya dirinya ini, ya, adalah mencintai Allah, sudah sepantasnya dia lebih mendahulukan Allah di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dibandingkan dengan mendahulukan yang selainnya. Ya. Dan dari sinilah, ya, ketika kita mencintai Allah, dan ini adalah jenis cinta yang pertama, maka jenis cinta ini, inilah yang dimaukan dengan cinta yang ibadah. Ya. Di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya ketika dia mencintai Allah Azza wa Jalla, ya, dia pasti, ya, ingin melahirkan perbuatan-perbuatan secara lahiriahnya. Kalau memang betul-betul cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia pasti dan benar-benar akan melaksanakan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya. Ini merupakan salah satu bukti bahwasanya memang cinta yang ada dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla memang benar-benar dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dari sini juga kita ambil faedah, ya, yang namanya cinta itu, ya, disebut ibadah, ya, adalah cinta yang disertai dengan dua perkara. Ya. Yang pertama, ketundukan atau perendahan diri. Ini yang pertama. Yang kedua, cinta tadi harus disertai dengan pengagungan. Ya. Pengagungan, pemuliaan. Jadi yang namanya cinta itu merupakan ibadah adalah cinta yang disertai dua perkara tadi. Yang pertama, ketundukan, perendahan diri atau penghambaan diri. Yang kedua, pengagungan. Ya. Pengagungan, pemuliaan kepada orang yang dicintai tadi. Ya. Dan di sini kita ambil faedah bahwasanya cinta yang ibadah ini, ya, dilakukan oleh hambanya hanya untuk Allah saja. Ya. Kalau dia memalingkan cinta ini, ketundukan dan penghambaan diri dengan pengagungan tadi, maka dia telah terjatuh nanti pada jenis, ya, yang lainnya, yaitu cinta yang berada di dalam cinta kesyirikan. Ya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan cinta ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena waktu kita telah membatasinya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan tentang faedah-faedah tadi yang kita sebutkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.